Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimahum jami'an, pada hari Sabtu sore ini, pekan ketiga barakallahu fikum, adalah jadwal kita pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kitab ini sebagai bentuk syarah penjelasan dari Kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimallahu taala. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat ke-151 sampai 153. Qala Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, untuk sebelumnya yang faedah surat An-Nisa belum dibaca barakallahu fikum. Surat An-Nisa ayat ke-36 faedah yang sebelumnya. Qala syarih Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ma yustafadu minal ayat, faedah yang bisa dipetik dari ayat ke-36 dari surat An-Nisa, yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah. Surat An-Nisa ayat ke-36 mengandung faedah wajibnya mengesakan Allah dalam beribadah. Dari lafaz wa'budullaha, hukumnya wajib. Li'anna Allah amara bidzalika awwalan, dikarenakan Allah memerintahkan hal itu diletakkan pada kalimat yang pertama. Fahuwa akadul wajibat. Maka mengesakan Allah dalam beribadah merupakan kewajiban yang paling ditekankan. Barakallahu. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam, maka pembenahan pertama kali untuk mu'allaf tersebut adalah akidahnya. Akidah yang lurus berdasarkan kitabullah wa sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam ala fahmi salafil ummah, dengan pemahaman pendahulu umat ini, para sahabat, kemudian para tabi'in, murid para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in, murid dari muridnya para sahabat. Tiga generasi inilah yang dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kebaikannya secara ilmu dan amal. Nabi Yuna alaihissalatu wassalam beliau bersabda, khairun nasi qarni thummal ladhina yalunahum thummal ladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di generasiku, yakni para sahabat. Thummal ladhina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya, berarti murid-muridnya para sahabat, tabi'in. Thummal ladhina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Tiga generasi ini berkafikum yang mendapatkan jaminan lurusnya ilmu dan amal mereka. Oleh karena itu, amal dan ilmu kita barakawikum itu harus merujuk pada salaf kita, pendahulu kita. Dan pemimpin salaf itu adalah Rasulullah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Sebagaimana barakawikum disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pemimpin salaf itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Karena beliau pernah menyatakan kepada putri beliau, wa ni'mas salaf ana laki. Dan sebaik-baik salaf bagimu, sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka orang yang mengikuti salaf disebut salafi. Kalau jamaknya salafiyun. Dan salafi barakafikum itu bukan organisasi. Itu hanya sekedar jalan. Siapa yang mengikuti jalan Nabi, para sahabat, dan murid-muridnya para sahabat, mengikuti jalannya para salaf, maka dia disebut salafi. Apapun status keadaan dia, pekerjaannya, barakallahu fikum. Tidak ada memakai kartu anggota. Tidak ada yang namanya baiat. Baiat itu barakallahu fikum hanya kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Pemimpin negara, pemimpin negeri. Presiden, raja, atau perdana menteri, atau sultan, barakallahu fikum, pada masing-masing negeri. Barakallahu fikum. Jadi mengaku sebagai salafi, pengikut salaf pendahulu yang pemimpinnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam, itu harus diikuti dengan bukti secara ilmu dan amal. Barakallahu. Dan khas yang paling menonjol pada orang-orang salafi adalah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Mereka berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Maka mereka tidak berdakwah kecuali di atas ilmu. Barakallahu. Ketika yang lainnya sudah sibuk-sibuk demo, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun masih sibuk dengan taklimnya. Barakallahu fikum. Tidak mengikuti mereka dikarenakan sudah jelas barakallahu fikum bahwasanya hukum demonstrasi dan semisal itu beberapa hukum telah dilarang oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Barakallahu. Sehingga yang namanya salafi atau salafiyun itu bukan organisasi, bukan partai, itu hanya sebuah jalan. Barakallahu. Tidak ada pakaian khusus. Oh, kalau salafi pakaiannya harus begini, tidak ada. Barakallahu. Tidak ada pemimpin salafi di dunia sekarang ini siapa? Tidak ada. Barakallahu. Tidak ada bai'at terhadap tokoh tertentu salafi di Indonesia atau di dunia ini, tidak ada. Barakallahu. Namun mereka memiliki pembimbing, bukan orang yang dibai'at. Pembimbing, yakni para ulama al-kibar. Para ulama rabbaniyun yang selalu membimbing kaum muslimin secara khusus dan kaum muslimin selain ahlus sunnah secara umum untuk mengikuti manhaj salaf. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua dari surat An-Nisa ayat ke-36, tahrimus syirki, haramnya kesyirikan. Mengapa haram? Li'anna Allah naha anhu. Dikarenakan Allah yang melarang darinya. Fahuwa asyaddul muharramat. Dan kesyirikan merupakan keharaman yang paling besar larangannya. Barakallahu. Ketika berkafikum Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tauhid atau ibadah al-ubudiyah. Allah menyebutkan huwa akadul wajibat. Tauhid, ibadah merupakan kewajiban yang paling ditekankan. Ini menunjukkan kewajiban yang paling penting adalah ibadah. Tauhid. Seandainya manusia berkafikum berlumuran dengan dosanya, kemudian dia berkafikum namun masih bertauhid, tidak berbuat syirik, berkafikum, maka masih ada harapan untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tauhid disebutkan sebagai akadul wajibat, kewajiban yang paling ditekankan, yang harus didahulukan. Ketika menyebutkan kesyirikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kesyirikan asyaddul muharramat. Kesyirikan merupakan keharaman yang paling keras ancamannya, yang paling besar larangannya. Dikarenakan barakallahu fikum, kita dilarang untuk berbuat syirik. Dikarenakan dampak negatifnya amat besar. Betapa banyak berkomikum orang-orang yang nantinya ketika mendapati hari kiamat berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala membawa pahala-pahala sholat, pahala-pahala ibadah, ternyata berbuat kesyirikan, lahabitu anhum makanu ya'malun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka terhapus seluruh yang dia kerjakan saat di dunia. Maka dia berkafikum masuk ke dalam neraka dalam keadaan dakhirin hina. Barakafikum. Karena pentingnya keikhlasan, pentingnya tauhid. Barakafikum. Yang ketiga, an-najtinab syirki syartun fi sihhatil ibadah. Bahwasanya menjauhi kesyirikan merupakan syarat pada sahnya sebuah ibadah. Menjauhi kesyirikan merupakan syarat sah atau diterimanya sebuah ibadah. Contohnya saja yang ringan berkafikum sholat. Orang sholat kalau dia tidak ikhlas, bisa jadi dia terjatuh dalam syirik besar, bisa jadi terjatuh dalam syirik kecil. Ada orang sholat dikarenakan niat pertamanya bukan lillahi ta'ala. Walaupun rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya dilakukan, maka dia telah melakukan syirik besar. Tidak hanya sholatnya saja yang terhapus, tapi amalan-amalan sebelum dia melakukan sholat, semenjak baliknya sudah terhapus semuanya. Dan dia teranggap musyrik. Dia terjatuh dalam kesyirikan tanpa sadar. Barakallahu fikum. Dikarenakan tidak ikhlas. Dari awalnya dia meniatkan sholatnya bukan lillahi ta'ala. Dia terjatuh dalam syirik besar. Atau dia terjatuh dalam syirik kecil. Awalnya niatnya lillahi ta'ala. Namun di tengah-tengah sholat. Atau sholat hampir selesai muncul riya. Karena dilihat orang dia memperbagus. Niatnya bukan lagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana awalnya. Maka dia terjatuh dalam syirik kecil karena tidak ikhlas. Maka sholatnya itulah yang batal. Amalan-amalan sebelumnya tidak batal. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, menjauhi kesyirikan merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Menjauhi riya, menjauhi sum'ah, atau menjauhi kesyirikan yang lain, itu barakallahu fikum termasuk syarat sahnya ibadah. Kalau sebuah ibadah apa saja, ibadah barakallahu fikum, qauliyah ucapan, zikir, azan, tilawatul Quran, ya, atau berdakwah, kemudian ibadah amaliyah badaniyah, salat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, ta'awun syar'iyah, barakallahu fikum. Kalau ternyata di situ ada kesyirikan, tidak ikhlas, atau niatnya bukan untuk Allah, maka ibadahnya tidak diterima. Barakallahu fikum. Li'anna allaha qaranal amra bil ibadah bin nahi anisyirki. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah untuk beribadah, digandengkan dengan larangan untuk berbuat syirik. Dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah menetapkan agar kalian harus beribadah kepada Allah saja. Dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Harus ada lawannya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak membaca doa berlindung dari kesyirikan. Apa raihan doa berlindung dari kesyirikan? Allahumma inni a'udzubika. Barakallahu Ahmad, gimana? Naam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, wa ana a'lam, dalam keadaan aku sadar. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon kepadamu, meminta ampun kepadamu dari berbuat syirik ketika aku tidak sadar. Kalau kita sering mengucapkan ini berkomikum, maka inilah kafarohnya. Ya. Jangan-jangan berkomikum, ya, semenjak kita balik sampai sekarang ini, banyak perkara-perkara yang kita tidak ikhlas padanya. Maka harus memperbanyak berkomikum doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Barakallahu fikum. Yang keempat, annasyirka haramun qalilahu wa katsirahu, kabirahu wa shaghirahu. Bahwasanya kesyirikan hukumnya haram, sedikitnya maupun banyaknya. Ya, kesyirikan hukumnya haram, sedikit maupun banyak. Sebagaimana khamr, ya. Khamr suatu yang memabukkan. Ya. Maka sesuatu yang banyaknya memabukkan, ya, maka sedikitnya pun haram. Mayuskaru kathirahu faqaliluhu haram, sebagaimana dalam hadis au kama qala alaihi salatu wassalam. Apa-apa yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya itu haram. Barakafikum. Kabirahu wa shaghirahu, dan kesyirikan adalah haram besar maupun kecilnya. Barakafikum. Li'anna kalimata syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi fata'ummu kulla dzalik. Dikarenakan kalimat syai'an dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Kalimat syai'an sedikit pun dalam bahasa Arab bentuknya nakirah umum dalam konteks pelarangan. Maka kalau ada kata umum dalam konteks pelarangan, itu mengandung faedah, ya, maknanya umum, besar maupun kecil, sedikit maupun banyak. Barakallahu. Ada orang, kok kamu mencuri? Sedikit aja kok. Yang banyaknya haram, ya sedikit juga haram. Barakallahu. Yang kelima, annahu la yajuz ayyushraka ma'allahi ahadun fi ibadatih. La malakun wala nabiyun wala sholih minal awliya wala sonam. Lianna kalimata syai'an ammah. Bahwasanya tidak boleh seorang pun disekutukan bersama Allah dalam beribadah kepadanya. Ketika beribadah kepada Allah, tidak boleh dipersekutukan bersama seorang malaikat, seorang nabi, atau orang soleh dari kalangan para wali dan juga berhala-berhala yang ada. Li'anna kalimata syai'an ammah, dikarenakan lafaz syai'an dalam surat An-Nisa ayat ke-36, barakallahu fikum, itu umum. Jadi mencakup seluruh makhluk yang ada. Malaikat, nabi, orang soleh, barakallahu fikum. Naam. Ini diantara faedah dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Sekarang kita masuk pada barakallahu fikum matan pada ucapan Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Qala rahimahullah wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah wahai Nabi, yakni Nabi diminta untuk mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, barakallahu, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum, akan aku bacakan apa-apa yang Allah haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, yakni kalian jangan menyekutukan Allah sedikitpun. Ini keharaman yang pertama yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-151, barakakum. Baik. Dikarenakan faedahnya di sini, ya, juga disinggung pada pelarangan-pelarangan yang setelahnya, maka kita baca lengkap surat Al-An'am ayat ke-151 sampai 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah wahai Nabi, kemarilah kalian, akan aku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Keharaman yang pertama, bahwasanya kalian tidak boleh menyekutukan Allah sedikitpun. Wabil walidaini ihsana, dan kalian hendaklah berbuat ihsan kepada kedua orang tua, baik yang hidup, masih hidup, atau sudah meninggal. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kamilah, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan rezeki kepada mereka, kepada kalian dan kepada mereka, yakni anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, kecuali dengan alasan yang benar. Dzalikum wassakum bih la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal, mau memikirkan. Kemudian barakakum, lanjutan ayat berikutnya, ayat ke-152. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yabalugha asyuddah, sampai mereka mencapai balig. Ya, maksudnya barakakum, jangan dekat-dekat atau memakan harta anak yatim. Ya, barakallahu'alaikum. Wa'awhul kaila wal mizan bil qisti. Dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. La yukallimu nafsan illa wus'aha. dan kami tidak membebani sebuah jiwa kecuali apa yang dia mampu. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berkata, kalian berbuat, maka berbuat adillah walaupun kepada kerabat terdekat. Ketika kerabat terdekatnya berbuat salah, dia harus mendapatkan hukuman. Maka sang hakim yang mungkin dia adalah kerabat dekatnya, tetap harus diwajibkan untuk berbuat adil. Wa bi'ahdillahi awfu. Dan terhadap janji Allah, hendaknya kalian memenuhi. Zalikum wassakum bih la'allakum tadzakkarun. Dan itulah yang dia wasiatkan kepada kalian dengannya, agar kalian selalu ingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, ke kanan, ke kiri, yang bisa menyebabkan kalian terpisah dari jalannya, jalan yang lurus. Dzalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Itulah yang dia wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Barakallahu. Ini surat Al-An'am ayat ke-151 sampai 153. Barakallahu. Kemudian berkata Syekh Shalih Al-Fauzan habibullahu taala, ta'alau halummu wa aqbilu. Kalimat ta'alau maknanya adalah halummu, kemarilah, wa aqbilu, dan mendekatlah. Barakallahu. Menghadaplah. Atlu. Aqasusu alaikum wa ukhbirukum. Kalimat atlu maknanya adalah aku akan mengkisahkan kepada kalian dan mengkhabarkan kepada kalian. Barakallahu. Kemudian lafaz harrama. Qul ta'alau atlu ma harrama. Lafaz harrama al-haramul mamnu'u minhu. Yakni keharaman yang dilarang. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Makna haram adalah apa-apa yang pelakunya atau orang yang melakukannya akan mendapatkan ikob, mendapatkan ancaman, mendapatkan dosa. Wa yusabu tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala. Ini makna dari barakallahu fikum perkara yang haram. Barakallahu fikum. Kemudian al-ayat ay ila akhiril ayat as-salati min suratil an'am. Beliau menyebutkan al-ayat, maksudnya adalah sampai akhir ayat yang ketiga atau sampai tiga ayat dari surat Al-An'am. Min qawlihi, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul ta'alau, katakanlah, kemarilah kalian, menghadaplah kalian. Ila qawlihi min khitamil ayah as-salifah. Sampai barakakikum dari penutupan ayat yang ketiga. Zalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Itulah yang dia wasiatkan kepada kalian agar kalian mau bertakwa. Barakallahu. Jadi barang siapa yang mengamalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-151 152 dan 153 berkabung, maka diharapkan darinya dia akan menjadi orang yang bertakwa. Baik. Sekarang kita baca yang berikutnya, syarah yang berikutnya. Al-makna al-ijmali lil ayah. Makna secara global pada ayat yang tertera dalam surat Al-An'am yang tadi disebutkan. Ya'murullahu nabiyahu ayyakula liha'ula'il musyrikin alladzina abadu wairallah. Makna ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kepada nabinya. Barakafikum. Ini menunjukkan ya, nabi itu diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mendapatkan kewajiban untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan nabi mendapatkan barakafikum ya, perkara-perkara perintah yang berupa menjauhi, meninggalkan apa yang Allah larang. Barakallahu fikum. Dan nabi itu adalah abdun wala yukadzdzab. Seorang hamba dan tidak boleh didustakan. Abduhu wa rasuluh. Hamba Allah dan rasulnya. Dan nabi ini barakallahu fikum dalam banyak ayat dan juga dalam banyak hadis, basyarun mitluna, manusia biasa seperti kita. Akan tetapi barakafikum beliau mendapatkan wahyu. Ya. Beda dengan kita. Maka salah apabila ada orang yang mengatakan seluruh alam semesta ini diciptakan dari Nur Muhammad. Ini bentuk syirikan. Ya, tidak ada. Bahkan hadisnya palsu yang mengatakan dan maudhu' yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad. Kemudian dengan Nur Muhammad itu barakakum seluruh alam semesta tercipta. Barakakum. Tidak ada, ya. Tidak didapati pada hadis-hadis induk. Barakakum. Itu adalah perbuatannya orang-orang yang kurang kerjaan. Ya. Kalau mereka mau adil, mau ilmiah, silahkan dibongkar. Di kitab imam siapa? Imam Syafi'i. Silahkan kitab Al-Um, Ar-Risalah, semua kitabnya Imam Syafi'i. Anda tidak disebutkan hadis tersebut. Atau kitab barakallahu fikum Sahih Al-Bukhari Imam Muslim. Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, kemudian sunan-sunan yang lainnya, Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan seluruh kitab-kitab induk hadis tidak disebutkan hadis tersebut. Barakallahu. Jadi nabi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi diciptakan sama seperti manusia dari setetes air mani. Barakakum. Namun beliau barakakum adalah seorang nabi yang memiliki nasab, ya, yang terpandang di kaumnya. Barakakum. Dan beliau termasuk afdalul anbiya wal mursalin. Beliau termasuk nabi dan rasul yang paling afdal, yang paling utama, dan juga afdalul makhluqat. Makhluk di antara makhluk yang ada yang paling afdal adalah nabi kita. Alaihissalatu wassalam. Nabi Malaikat Jibril masih kalah afdolnya dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya'murullahu nabiyahu ayyakula liha ula'il musyrikin alladzina abadu wairallah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar mengatakan kepada orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah. Orang-orang musyrik yang ada di zaman Nabi, mereka beribadah itu tidak hanya kepada patung yang dibuat, yang dipahat. Tapi banyak ragamnya. Ada yang kepada jin. Ada yang kepada patung. Ada yang kepada bintang, matahari, bulan. Ada yang kepada orang yang sudah meninggal, yang dianggap soleh. Ada juga kepada dukun-dukun yang ada. Barakallahu. Maka itu semuanya ditiadakan dalam Islam, tidak boleh. Barakallahu. Wa harramu ma razaqahumullah. Dan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan apa yang barakakum mereka haramkan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Barakakum. Wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam. Dan Allah memerintahkan kepada nabinya agar nabinya menyampaikan kepada kaumnya ketika itu, kaum musyrikin Quraisy, yang mereka biasa membunuh anak-anak mereka, terutama anak perempuan, barakallahu fikum, taqarruban lil asnam, sebagai wujud, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan kepada berhala-berhalanya. Fa'alu dzalika bi'ara'ihim wa taswili syaitani lahum. Dan mereka melakukan itu hanya dengan dasar pendapat-pendapat mereka dan tipuan setan kepada mereka. Nabi diperintah dengan mengatakan, halummu, kemarilah kalian. Aqussu alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum tahriman haqqan la takhurrusan wa ghadannan. Kemarilah kalian, akan aku kisahkan kepada kalian apa yang Allah haramkan, apa yang telah diharamkan oleh pencipta kalian, raja kalian, sebuah keharaman yang benar-benar Allah haramkan, bukan berupa terkaan dan dugaan, bal biwahyin minhu, bahkan apa yang akan aku baca ini, yakni kata Nabi, merupakan wahyu dari Allah. Wa amrin min indihi, dan perintah darinya. Wa dzalika fima wassakum bih fi hadhihi alwasaya al'ashr. Dan hal itu terkandung pada apa yang dia wasiatkan kepada kalian pada 10 wasiat allati hiya, diantaranya awalan yang pertama, wasakum alla tusyriku bihi syai'a. Allah mewasiatkan kepada kalian bahwasanya kalian jangan berbuat syirik sedikit pun. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan berhukum yang namanya wasiat, ya, itu tidaklah diucapkan, tidaklah ditulis, tidaklah disebarkan, melainkan hal itu amatlah penting di antara perkara-perkara penting yang lain bagi orang yang memberikan wasiat atau bagi pihak yang memberikan wasiat. Kalau dari makhluk, ketika ada orang hendak meninggal, ternyata banyak yang memberikan wasiat kepada putra dan putrinya yang masih hidup. Terkadang orang tuanya yang hendak meninggal ketika sakaratul maut memberikan wasiat berupa ucapan, tidak berupa tulisan. Dan wasiatnya terkadang terpuji, terkadang tercela. Yang terpuji berkafikum, ya, yang mengandung keriduan Allah Subhanahu wa taala. Yang tercela, ya, terjatuh pada keharaman Allah. Barakallahu fikum. Nah, kalau nanti bapak meninggal melakukan perjuangan, ya, perjudian bapak yang selama ini saya emban. Bapak tersebut barakallahu fikum atau orang tersebut yang hendak meninggal menganggap pada benaknya itu merupakan perkara yang paling penting sehingga didahulukan. Itu namanya wasiat. Barakallahu fikum. Wasiat yang ada pada makhluk terkadang terpuji, terkadang tercela. Namun wasiat dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kecuali pasti terpuji. Wasiat pertama adalah Allah tusyriku bihi syai'a. Allah mewasiatkan kepada seluruh hambanya, kalian jangan berbuat syirik sedikit pun. Maksudnya berkawikum, kalau toh ada orang muslim dosanya sepenuh bumi dan langit tapi masih mengesakan Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun, insya'a azzabahu wa insya'a ghafarolahu. Besok pada hari kiamat, kalau Allah mau, Allah azab atau Allah ampuni. Terkadang tidak masuk neraka sama sekali, walaupun dosanya banyak, karena tidak ada kesyirikan di situ. Tidak ada kekufuran pada dosanya, tidak ada kesyirikan pada dosanya. Masih dosa-dosa besar biasa. Walaupun pembunuhan, berzina, minum khamr, maka masih ada harapan untuk diampun. Ini wasiat yang pertama, yang terpenting, yang bisa berkawiku menyelamatkan seseorang, ya, menuju ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wasiat ini kita ambil. Jangan dibiarkan, jangan diabaikan. Barakalikum ditanam dalam hati, selalu diingat di benak dan ditulis dalam catatan. Barakalikum. Wahada nahyun anisyirki umuman, dan berbuat syirik merupakan larangan, atau wasiat ini merupakan larangan, ya, yakni wasiat untuk berbuat syirik. Wasiat, yakni yang intinya berhukum adalah berbuat syirik, mencekutukan, ya. Maka kesyirikan merupakan larangan yang sifatnya umum. Kemudian berhukum fasyamula kulla musyrakin bihi min anwa'il ma'budat min dunillah. Maka larangan dari kesyirikan itu mencakup seluruh sesuatu yang dipersekutukan dari macam-macam peribadahan kepada selain Allah. Wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah, dan mencakup seluruh persekutuan dari macam-macam ibadah. Barakallahu. Ketika berzikir atau ibadah qauliyah tidak ada atau tidak boleh padanya mengandung kesyirikan. Berzikir yang disebut Allah, jangan selain Allah. Barakallahu. Atau berucap, memuji, ya, didahulukan Allah. Ya, jangan barakakum mendahulukan selain Allah. Ketika dia jatuh, ya, ditolong oleh temannya, tidak sampai jatuh, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Untung ada kamu. Kalau enggak ada kamu, sudah mati saya. Dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Ini banyak orang melakukan seperti ini. Dan terkadang bisa jadi kita melakukan seperti ini tapi tidak sadar. Tapi ini syirik kecil. Namun perlu diingat lagi, syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa pembunuhan, dosa perzinaan. Kalau dosa membunuh berkomitmen langsung perkaranya namanya jelek di masyarakat, diadili. berucap kesyirikan seperti tadi, banyak orang tidak paham, padahal di sisi Allah amat jelek daripada dosa pembunuhan, perzinahan. Barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, urutan dosa, dosa terbesar, syirik akbar, syirik besar, syirik kecil, baru dosa paling besar. Macam-macam barakallahu fikum. Membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Kemudian berzina, makan riba, makan anak apa? Makan harta anak yatim. Kemudian barakallahu fikum, sihir. Ya. Baik. Demikian pula pada tindakan kita, amalan-amalan kita, maka kita jauhi dari bentuk kesyirikan. Rukuk, sujud harus lillahi taala. Kemudian yang terakhir, ya, yang kedua. Untuk berikutnya kita lanjutkan. Tsaniyan. Wasiat yang kedua. Wa wasakum an tuhsinu bil walidain ihsana. Allah berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat ihsan. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Bibirrihima. Dengan cara berbuat baik kepada keduanya. Ketika masih hidup atau sudah meninggal. Sudah lewat pembahasannya. Wahidzihima. Dan menjaga keduanya. Wasiyanatihima. Dan melindungi keduanya. Termasuk melindungi nama baiknya. Barakallahu. Wa ta'atihima fi ghairi maksiatillah. Dan mentaati keduanya pada perkara yang tidak ada kemaksiatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Ketaatan kepada Allah itu mutlak. Ketaatan kepada Rasulnya itu mutlak. Namun ketaatan kepada kedua orang tua tidak mutlak. Demikian pula ketaatan kepada penguasa, pemimpin, dan seluruh hamba-hamba yang ada selain Rasulnya itu tidak mutlak. Maksudnya, kalau di situ ada unsur kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Barakallahu. Seorang ayah, seorang ibu, memerintahkan anaknya untuk berbuat maksiat, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Barakallahu. Walaupun sampai nangis-nangis, kalau itu jelas-jelas maksiat, tidak ada ketaatan kepadanya. Namun barakallahu tetap, ya, berbuat baik, tetap menjelaskan dengan cara yang ihsan dan hikmah. Watarki tarofu alaihima, dan termasuk ihsan kepada kedua orang tua adalah meninggalkan perbuatan merasa tinggi di atas kedua orang tua. Seorang anak barakallahu fikum itu merupakan hasil dari kedua orang tua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal orang tua itu tidak mau digurui walaupun salah. Namun barakallahu fikum, ketika amar ma'ruf nahi mungkar atau menasehati atau memberikan masukan kepada kedua orang tua, maka Islam, ya, sudah memberikan tuntunannya. Tidak boleh tarofu, ya, mengangkat dirinya di atas kedua orang tua, melecehkan kedua orang tua, merendahkan, membentak, barakafikum, kemudian membantah, memukul, apalagi barakafikum. Namun diambil dari bawah dengan cara yang tegas, dan barakafikum harus konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Maka disitulah orang tua akan melihat. Ketika kita bilang A, ini hukumnya haram, jelas haram, maka kita tetap berpegang teguh dengan ikhlas. Maka insya Allah dengan itu, orang tua akan luluh hatinya. Ini anak saya kok gak lurut ya. Barakallahu'alaikum. Dalam keadaan anak tersebut tetap di atas ibadah dan di atas kebenaran. Namun barakallahu'alaikum, terkadang pertolongan datang. Ketika seorang anak ternyata tidak sama dengan anak-anak tetangganya yang lain. Mabuk-mabukan, pil koplo, pacaran, judi, ya, barakallahu'alaikum. Nah, kalau keluar rumah jangan pulang malam, jangan malam-malam pulangnya, malah pagi pulangnya. Ya, katanya ibu gak boleh malam-malam, ya pulang pagi, barakallahu'alaikum. Tidak ada pada anak tersebut seperti itu, namun semakin rajin ibadahnya, jenggotnya dipanjangin, barakallahu'alaikum. Ya, celananya di atas mata kaki, ibadahnya semakin rajin, kepada tetangga semakin baik, kepada orang tua semakin baik, barakallahu'alaikum. Maka seperti ini hati orang tua akan luluh, barakallahu'alaikum. Dan yang paling menyesal adalah ketika seorang anak membuat senang orang tua semata-mata perkara dunia. Namun seorang anak ini tidak membuat senang orang tuanya dalam perkara akhirat. Nanti di akhirat orang tua dan anak bertengkar. Ya, apabila ditakdirkan sama-sama masuk neraka. Barakallahu'alaikum, dan mereka tidak nangis kecuali nangis darah. Barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu'alaikum. تفضلوا حفظكم الله تعالى